Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa aqimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Naitu ta'alluma ta'lima al ifada al istifada. Falhasa ala tamasub bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa dalala ala lahayra. Faqala Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di kitabihi Risalatul Mu'awanah wal Mudahara ila qalihi wa qala alaihi salatu wa salam ila mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah aw ilm yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Artinya jika seseorang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa menambah amal lagi. Dia tidak bisa sholat lagi. Dia tidak bisa zikir lagi. Dia tidak bisa mengaji lagi. Ya, bisa lagi hadir majelis ilmu. Walaupun itu bisa-bisa aja dilakukan di dalam kuburan, di alam barzah, tapi itu tidak dicatat sebagai pahala. Sebagian kaum salihin, sebagian mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan bisa melakukan ibadah walaupun di dalam kuburan mereka. Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Ada yang namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini termasuk yang rajin sekali tahajud dan istiqomah dalam tahajud. Dan ketika dia tahajud, yang dia minta, ya Allah, andaikan kamu berikan kepada seseorang setelah meninggal dunia, dia bisa melakukan sholat di dalam kuburannya, maka berikan hal itu kepadaku juga ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menjauhkan doa si hamba Sabit Al-Bunani ini. Maka tatkala Sabit Al-Bunani ini meninggal dunia dan orang-orang semuanya berdatangan untuk menguburnya, tatkala ditutupi jasadnya dengan batu-batu setelah diletakkan di liang lahat, kemudian ditutupi dengan batu besar, kemudian baru setelahnya kan dipendam dengan tanah setelah dikasih batu-batu atau kayu-kayu agar tidak langsung dipendam dengan tanah, dikasih kayu-kayu atau batu-batu, batu besar-besar itu. Ketika mereka sudah meletakkan batu-batu tersebut, tahu-tahu satu batu yang terakhir terjatuh. Dan tatkala terjatuh, mereka melihat Sabit Al-Bunani ini sudah bukan dalam keadaan tidur lagi, tapi sudah dalam keadaan berdiri sedang melakukan sholat, padahal belum dipendam ini. Masya Allah. Jadi doanya dia ini kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam kuburnya tetap dia bisa melaksanakan sholat. Termasuk Syekh Al-Musayyah, Habib Syekh Al-Musayyah ini pernah suatu waktu setelah dia dikubur, meninggal dunia dan kemudian dikubur, tahu-tahu ada seorang pencuri kafan yang menggali kuburannya untuk mencuri kafannya. Tatkala sudah sampai kepada jasad ini yang lahat kuburnya, tahu-tahu dia melihat Habib Syekh ini dalam keadaan duduk di atas kursi memegang Al-Quran dan membacanya di dalam kuburannya. Maka di situ dia mengatakan, ya fulan, usturni, yasturakallah, Wahai fulan, jangan kamu beri kabar kepada orang-orang tentang apa yang kamu lihat daripada mukjizat atau karomah. Jangan kamu beritahu kepada orang-orang. Maka kamu akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut tidak sabar menceritakan apa yang dilihat. Tidak lama setelah dia menceritakan, dia meninggal dunia juga. Ini termasuk Habib Syekh mempunyai keistimewaan, dia bisa melakukan ibadah membaca Al-Qur'an di dalam kuburnya. Tapi semuanya itu tidak dihitung dan tidak ditulis di dalam buku sebagai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas ibadah aja tanpa ada catatan pahala. Jadi ibadah yang kita lakukan akan kita dapatkan pahalanya ketika kita melakukannya ketika masih hidup. Oleh karena itu, yang masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bernafas, masih diberi kesempatan oleh Allah panjang umur, kita tidak tahu kapan dicabut roh kita, kapan datang ajal kita. Misalnya pun kita panjang umur, sebenarnya umur seseorang ini apalagi di akhir zaman tidak terasa, cepat berjalan, cepat berlalu. Tahu-tahu kita umur 20 tahun, tahu-tahu 30 tahun, kita tidak sadar. Nabi Nuh aja yang umurnya 1000 tahun, ketika ditanya oleh malaikat, "Ya Nuh, kamu hidup 1000 tahun di dunia ini, bagaimana kamu rasakan?" Katanya Nabi Nuh, "Aku hidup di dunia 1000 tahun itu seperti aku masuk rumah dari pintu, kemudian aku keluar dari pintu yang lain." Katanya Nabi Nuh, artinya tidak terasa. 1000 tahun itu Nabi Nuh tidak terasa. Apalagi kita. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang mana umat Nabi Muhammad SAW ini umat yang paling pendek umurnya. Kalau umur-umur yang umat terdahulu itu ratusan tahun. Umur berapa? 200 tahun. Umur berapa? 300 tahun. Kalau kita umur berapa? 300 tahun? Tidak ada sudah. Umur 100 tahun masih ada. Umur 100 tahun sudah orang masih kaget-kaget. Ini umur umat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya apa? Kita sepanjang-panjang umur kita tetap tidak terasa akan kita lalui. Barokah umur itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpung kita masih diberi kesempatan, ada waktu untuk menambah amal, untuk menambah bekal, eman. Kita ini waktu ini di hidup yang diberikan oleh Allah di dunia ini tidak dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita santai-santai, untuk kita senang-senang, untuk kita foya-foya. Yang dimaksudkan oleh Allah kita diberikan hidup, kehidupan di dunia ini untuk beribadah, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi harus kita ingat bahwasanya visinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan juga jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan ibadah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat adil. Siapa yang min ahlil khair, siapa yang banyak ibadahnya akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak maksiatnya akan dimasukkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita memikirkan, tidaklah kita merenungkan bahwasanya kita pun juga akan meninggal dunia, kita pun juga tidak tahu apa kita bisa melewati siratul mustaqim nantinya, apa kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir di alam kubur nanti. Nantinya ketika kita di alam kubur, apa orang keluarga kita masih mau membacakan tahlil, mau membacakan minimal fatihah berziarah? Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita nantinya ketika kita di alam barzah. Nah, umpung-umpung kita bisa menambah amal, kita nambah amal. Eman, waktu itu mahal dan waktu itu modal bagi seorang muslim untuk menambah pahala, untuk menambah bekal. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, umruka ra'su malik. Umurmu itu adalah modal. Kalau seseorang mau berdagang harus punya modal, enggak mungkin berdagang tidak punya modal. Dengan berdagang dia bisa mendapat untung. Kita juga di sini di dunia ini kita berdagang untuk mencari keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut yang dimaksud adalah keuntungan di akhirat. Kita mau berdagang. Ya, dari mana kita mempunyai modal untuk berdagang mencari keuntungan di akhirat? Dengan apa? Dengan waktu, dengan umur. Makanya dikatakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan maghumun fihina katsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dua nikmat ini banyak dari manusia yang merasa tertipu dengan tidak mensyukurinya. Jadi banyak manusia tidak mensyukuri dua nikmat, yang padahal dua nikmat ini dua nikmat yang mulia, dua nikmat yang agung. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan ada waktu kosong untuk kita bisa melakukan aktivitas. Kesehatan, kita semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Itu nikmat besar, nikmat agung. Tapi manusia banyak yang lalai mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan. Baru sadar ketika sakit. Ya Allah, ketika nantinya sudah sakit baru sadar, ternyata dulu nikmat ya. Atau minimal ketika kita melihat orang sakit. Ketika kita melihat orang yang sakit baru kita sadar, ternyata nikmat sehat tersebut. Karena kalau sudah kita sakit tidak bisa apa-apa. Sakit gigi aja, satu gigi kita sakit, sudah mau baca Quran tidak bisa, tidak khusyuk, mau sholat pun susah. Apalagi yang lebih daripada itu, apalagi penyakit-penyakit yang mengerikan, penyakit yang mengancam jiwa manusia. Umpung kita masih sehat, kita syukuri. Dengan apa kita syukuri? Berbuat amal, beribadah, bertambah amal kita sehari demi hari terus bertambah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang disyukuri oleh manusia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah al-farah. Nikmat kita punya waktu. Kita dengan waktu ini bisa melakukan apa aja. Kita bisa melakukan zikir, bisa solawatan, bisa hadir majelis taklim, bisa sholat. Demi Allah yang sudah meninggal dunia, yang sudah mendahului kita, andai kata mereka bisa untuk hidup kembali di alam dunia, hanya untuk melakukan sholat dua rakaat atau hanya mungkin untuk membaca tahlil aja, tapi mereka bisa mendapatkan itu dengan syarat membayar dunia dan seisinya. Pasti mereka mau membayarnya. Nanti hidup di dunia, tapi bayar sekian-sekian triliun. Ya, enggak apa-apa, ana bayar. Mereka mau membayar. Walaupun dengan dunia dan seisinya mereka mau bayar. Hanya untuk hidup sebentar. Kita ini mahal artinya waktu kita ini. Kita enggak usah membayar. Gratis diberikan oleh Allah nafas. Kalau kita sakit, coba lihat orang sakit yang pakai oksigen untuk bernafas. Oksigen itu membutuhkan biaya untuk membeli oksigen. Satu hari oksigen itu bisa sekian-sekian ratusan ribu. Jadi kalau kita nafas tanpa oksigen itu nikmat besar, karena seharinya sekian-sekian ribu, ratusan ribu. Bagaimana kalau satu minggu? Bagaimana kalau satu bulan? Alhamdulillah kita punya ginjal juga berfungsi seperti biasa. Kalau kita sakit, terganggu ginjal kita, ada penyakit ginjal misalnya, kita harus cuci darah. Cuci darah satu kali, bayar 2 juta rupiah. Satu minggu dua kali, berapa juta rupiah? Belum itu sakit kita rasakan. Belum waktu ketika mencuci darah itu, minimal 4 jam kita menahan sakit demi untuk hidup, untuk bertahan hidup di dunia. Kita tidak perlu melakukan itu, sehat alhamdulillah. Punya waktu. Umpung-umpung kita masih punya kesempatan untuk menambah amal. Ingat bahwasanya nantinya ketika kita meninggal dunia, orang lain mungkin sudah tidak memperdulikan kita lagi. Orang lain sibuk dengan mereka masing-masing. Orang lain sibuk dengan dunianya mereka masing-masing. Ketika kita sudah di alam kubur, kita sudah tidak bisa menambah amal. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu, akan terputus amalnya. Illa min salas, tapi ada pengecualian. Ada pengecualian artinya manusia setelah meninggal dunia tapi tetap dia mendapatkan pahala, tapi tetap dia dicatat sebagai orang yang selalu mengalir pahalanya padahal dia sudah meninggal dunia. Yang pertama, shodaqotin jariyah. Yang pertama, shodaqoh jariyah. Ya, dikatakan shodaqoh jariyah. Shodaqoh jariyah artinya shodaqoh yang mengalir. Jariyah mengalir. Maksudnya apa? Maksudnya mengalir terus pahalanya walaupun dia sudah mati, walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah? Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah al-waqaf. Kalau kita sedekah kan banyak macam-macamnya. Kita memberi makan sedekah, memberi minum sedekah. Kita membaca tasbih sedekah, membaca tahlil sedekah. Membantu orang miskin sedekah, memberi uang sedekah. Tapi semua itu pahalanya hanya ketika melakukannya aja kita mendapatkan pahala. Setelah itu selesai, terputus pahalanya. Bukan terus kita mendapatkan pahalanya. Tapi yang akan terus pahala itu berlanjut berkesinambungan pahala itu akan mengalir ke alam kuburnya dia adalah al-waqaf. Waqaf artinya kita mewaqafkan harta kita. Maka dengan mewaqafkan harta kita untuk kebaikan, walaupun kita nantinya meninggal dunia, kita tetap akan mendapatkan pahala daripada waqaf tersebut selama waqaf itu masih dimanfaatkan oleh manusia. Makanya pahala besar itu iman, termasuk itu investasi akhirat kita. Ya, umpung-umpung kita masih hidup, umpung-umpung masih kita bisa melakukannya. Kalau kita punya harta lebih, kita wakafkan. Mau wakaf untuk masjid, wakaf untuk pondok pesantren, wakaf untuk madrasah, wakaf apapun. Ya, itu wakaf termasuk investasi akhirat. Jadi ketika kita nanti sudah meninggal dunia, tetap pahala mengalir, pahala mengalir. Semisal orang yang membangun madrasah atau membangun pondok dengan uangnya, selama pondok dan madrasah terus berjalan, berapa pahalanya yang dia dapatkan? Terus-terus, walaupun dia meninggal dunia, terus mengalir pahalanya. Eman. Apalagi pahala, apalagi uang kita, harta kita, kalau kita tidak gunakan untuk ibadah, ketika kita meninggal dunia selesai sudah. Harta kita akan diambil oleh orang lain. Harta kita akan dinikmati oleh orang lain. Harta kita akan diambil oleh ahli waris yang tidak memberikan pahala kepada kita, selesai. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, harta siapa yang kamu lebih cintai? Harta kamu sendiri apa harta orang lain?" Kata sahabat-sahabat, beliau menjawab, mereka menjawab, "Ya Rasul, tentunya setiap masing-masing mencintai hartanya diri sendiri daripada mencintai harta orang lain. Dia lebih suka kepada rumahnya dia sendiri daripada menyukai rumah orang lain." Maka ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, harta hak sesungguhnya yang dimiliki oleh seseorang adalah yang dikeluarkan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang disimpan, yang ditahan, itu bukan hartanya dia, tapi itu hartanya orang lain. Kita menyimpan harta, taruh di bank uang kita, kita meninggal dunia, siapa yang nikmati? Orang lain. Kita punya uang, kita lakukan, kita gunakan uang itu untuk ke madrasah, untuk ulama, untuk pondok pesantren, untuk sedekah, untuk membantu orang miskin. Setelah meninggal dunia, harta itu akan memberikan pahala buat kita. Kita yang akan nikmati pahala sedekah yang kita lakukan. Di akhirat nanti kita mempunyai jaminan. Jadi kalau kadang-kadang di masjid ada amal kotak jalan 5.000, kita masukkan kan 5.000. Jadi 5.000 yang kita masukkan ke amal kotak itu harta kita yang sesungguhnya. Itu masuk ke celengan kita di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan pahalanya di akhirat. Coba kita 5.000 itu tetap ada di kantong kita sampai tahu-tahu kita meninggal dunia, akan diambil oleh ahli waris, dinikmati oleh orang lain, dan kita tidak dapat pahala. Jadi harta yang sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikeluarkan untuk jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu harta orang sesungguhnya. Ya, kita 5.000 masa berat? Kadang-kadang kita tertipu dengan dunia. Ketika kita mau mengeluarkan uang untuk sumbangan aja 5.000, 10.000 amal kota itu kita menganggapnya kebanyakan kan, paling 1.000, 2.000 ya, 5.000 dianggap sudah. Padahal kalau kita mengisi pulsa HP kita 10.000, bukan 5.000, 10.000 dianggap sedikit, apalagi 5.000 tidak ada artinya. Na'udzubillah. Ya, kita sudah terlena dengan hal seperti itu. Kadang tangan kita ini mungkin lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran. Ya nak, HP dipegang terus, pagi pegang, siang pegang, sebentar telepon, WhatsApp, apalagi namanya itu, BB-an, terus tangan ini mau tidur pun kadang tetap ada di tangan HP itu. Coba andai kata yang di tangan itu tasbih, andai kata yang di tangan itu Al-Quran, berapa pahala yang dia dapatkan? Ketika kita punya lidah, mungkin lidah kita lebih banyak baca SMS, baca WhatsAppan, BB-an, daripada kita membaca Al-Quran atau membaca hadis. Nah ini sudah sekarang zaman sekarang terlena dengan dunia, sehingga dengan dunia ini kita jauh dari akhirat, dengan dunia ini kita jauh dari Allah, yang mana sudah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man athara akhiratu adzara bi dunya wa man athara dunyahu adzara bi akhirati. Barang siapa yang mendahulukan akhirat maka dia akan merugikan dunianya. Barang siapa yang mendahulukan dunianya dia akan merugikan akhiratnya. Dan dunia dan akhirat tidak bisa dan tidak mungkin berkumpul. Cinta dunia, cinta akhirat tidak mungkin. Imah cinta dunia, wa imah cinta akhirat. Tidak mungkin bersatu. Sama seperti orang punya dua istri. Satu istri dengan istri yang kedua tidak mungkin bersatu. Ya, kalau ada yang bersatu itu luar biasa. Tapi umumnya seperti itu. Ya juga dunia dan akhirat juga seperti itu. Kalau seseorang di hatinya penuh dengan urusan dunia, memikirkan dunia, maka tidak mungkin dia di hatinya ada Allah. Tidak mungkin dia hatinya penuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Oleh karena itu, yang sebenarnya yang dianggap betul-betul zuhud daripada dunia itu yang dilihat hatinya. Jadi bukan zuhud-zuhud itu bukan berarti orang yang zuhud zahid tidak suka dunia, tidak cinta dunia, berarti harus tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya pakaian. Bukan itu. Yang penting hati. Tidak masalah dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya harta, dia punya uang, tapi hati tetap ada di hatinya hanya Allah. Di hatinya hanya Rasul. Di hatinya hanya memikirkan ibadah. Itu yang betul-betul zuhud. Juga kebalikannya, kalau dia di hatinya selalu memikirkan dunia, maka itu bukan orang yang cinta kepada akhirat. Walaupun dia tidak punya mobil, walaupun dia tidak punya rumah, tapi selalu pikirannya uang, uang, uang. Pikirannya harta, harta, bisnis, kerjaan terus yang dipikir. Walaupun dia tidak punya apa-apa, berarti orang ini orang yang cinta kepada dunia. Makanya dikatakan oleh mereka bahwasanya tanda orang yang zuhud daripada dunia ada dua, yaitu an la yafrah bil maujud wa la yahzan bil mafqud. An la yafrah bil maujud, tidak terlalu senang dengan harta yang ada. Ketika dia mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan uang, biasa-biasa aja. Jangan ketika mendapat uang wah loncat-loncat senangnya luar biasa. Itu bukan zuhud. Orang yang zuhud dia menganggapnya hal biasa, karena dia tahu ini sudah ditakdirkan akan kita dapatkan harta tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya kita ini tidak mungkin kita meninggal dunia kecuali setelah semua rezeki yang ditulis oleh Allah dalam kitabnya sudah kita dapatkan. Satu butir nasi belum kita dapatkan, belum kita makan, tidak akan kita meninggal dunia. Dan satu butir nasi yang tidak dicatat itu sebagai rezeki kita, tidak mungkin kita dapatkan. Jadi semuanya sudah ditulis, semuanya sudah dijamin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya begitu, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha, perintahlah keluarga kalian untuk salat dan sabar ketika melakukan salat. Telaten yang sabar, jangan sekarang sholat besok tidak sholat. Ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Yang telaten. Wastabir alaiha la nas'aluka rizqan. Kami tidak menuntut kamu untuk mencari rizki. Nahnu narzukuk. Kami yang akan memberi kamu rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada siapapun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah yang akan memberi rizki. Makanya ketanya salaf mengatakan la, dikatakan la tukallif mastukfik wa la tudayyi mastukfik, la tudayyi mastukfik wa la tudayyi mastukfik wa la tukallif ma kufit, yang artinya jangan kamu melakukan pikiran atau berpikiran selalu akan urusan dan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu urusan rezeki sudah dijamin, sudah dicatat rezeki sekarang ini. Wala tudayi, jangan sia-siakan, jangan sepelekan, jangan remehkan apa-apa yang kamu dituntut oleh Allah untuk melakukannya, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tadi Allah menciptakan kita agar kita untuk beribadah. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mereka orang-orang yang zuhud daripada dunia, walaupun mereka punya harta, tapi harta itu hanya ada di tangan mereka, tidak ada di hati mereka, hanya di tangan. Ya, tanda mereka zuhud, orang-orang yang zuhud daripada dunia ada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Ketika mereka kehilangan harta mereka, mereka tidak susah sama sekali. Ini dikatakan pernah Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini di zamannya termasuk orang yang kaya raya. Dia punya kuda yang bagus-bagus itu 1000. Rumahnya dia itu yang mewah-mewah. Sudah beberapa rumah yang mewah-mewah. Padahal ini Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim orang wali. Sehingga ada orang yang su'udzon. Masa ini dikatakan oleh orang wali? Masa orang ini dikatakan oleh orang soleh? Dia bergelimang dengan harta, penuh rumahnya dengan mobil yang mewah. Ya, anggap kita mobil, kuda itu kan kendaraan mewah di zaman dulu yang tidak ada mobil. Itu 1000 kuda dia memilikinya, yang bagus-bagus. Ketika seseorang bertamu dan su'udzon di dalam hatinya, langsung dikasaf. Dia hanya terlintas dalam hatinya seperti itu. Kenapa kok orang menjadikan orang Habib Husain ini orang wali, padahal dia ini orang yang suka harta? Apa katanya Habib Husain? Ya fulan, demi Allah, apa yang kamu lihat daripada hartaku ini, andai kata semuanya hancur, semuanya binasa, sedikit pun satu rambut pun tidak akan bergerak yang ada di dalam diriku ini. Artinya apa? Tidak susah sama sekali. Semua harta yang aku miliki, andai kata semuanya hilang, semuanya hancur, sedikit pun aku tidak susah. Kan berbeda dengan kita. Kita 1 juta hilang, susahnya bisa 1 minggu. Ya, ini yang dikatakan tidak zuhud dengan dunia ya, seperti itu. Jadi mereka itu dunia datang kepada mereka tanpa mereka mencarinya, tanpa mereka memikirkannya, tanpa mereka harus dipikirkan dalam hati mereka. Termasuk Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Jangan dikira Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid itu orang miskin, orang kaya. Di zamannya orang kaya, tapi dia kaya dermawan, kaya membantu orang, kaya bersedekah, kaya. Tapi ingat, Habib Ali Al-Habsyi ini tidak pernah minta sama Allah, ya Allah berikan aku kekayaan. Tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku harta, luas rizkinya, tidak pernah. Harta datang dengan sendirinya. Makanya kan dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, man arada dunya fa'alihi bil ilim, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilim, wa man arada huma fa'alihi bil ilim. Barang siapa yang menginginkan dunia harus punya ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat punya ilmu. Barang siapa menginginkan kedua-duanya juga harus syaratnya punya ilmu. Habib Ali punya ilmu. Ilmu ada di hatinya Habib Ali Al-Habsyi, maka dengan sendirinya dunia datang tanpa ada di hatinya. Ini dunia yang manfaat. Jadi dunia yang sebenarnya ada 3. Ada dunia yang mazmumah, ada dunia yang tercela, ada dunia yang mahmuda malah, yang terpuji, ada dunia yang mubah, tidak tercela, tidak terpuji. Dunia yang mubah, dunia yang mazmumah, yang tercela adalah dunia yang didapatkan dari suatu yang haram, dari sebab yang haram. Punya harta dari sebab riba, punya harta dari sebab mencuri, dan punya harta dari sebab berkhianat, membohongi orang. Ini harta-harta yang semuanya harta yang mazmumah, harta yang tercela. Makanya kata Rasulullah SAW, yang artinya, yang maknanya, bahwasanya manusia itu yang memiliki harta itu ada 4 bagian. Yang mana 3 bagian, 3 orang, 3 macam orang ini semuanya akan masuk neraka. Hanya 1 orang yang selamat, orang yang punya harta. Orang yang pertama yang akan masuk neraka adalah orang yang mendapatkan harta dari haram dan membelanjakannya, menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Sudah dapatnya haram, menggunakannya untuk yang haram juga. Ini di neraka, jelas sudah. Cari uang dari haram, setelah dapat gunakan untuk haram juga. Yang kedua, dapatnya dari suatu yang haram dengan sebab yang haram tapi digunakan untuk yang halal. Dapat uang dari riba tapi dibuat sedekah. Sedekah. Apa ini membuatnya dia masuk surga Allah? Tidak, jangan dikira dia berarti berbuat baik. Orang yang bersedekah dengan uang yang haram tidak akan diterima, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Orang yang bersedekah dengan uang yang haram sama dengan orang yang mencuci baju yang najis dengan memakai air kencing manusia. Jadi cuci baju najis biar suci, tapi bukan menggunakan air, menggunakan kencing. Tidak menjadi suci baju yang dicuci, tapi akan bertambah najis. Juga demikian orang yang mau mensucikan dirinya dengan sedekah, tapi sedekah yang dia sedekahkan dari uang yang haram, bertambah najis, bertambah kotor. Jadi sedekah dia mendapatkan uang dari yang haram, tapi menggunakannya untuk yang ibadah, untuk yang baik, tetap katanya Rasul dia di neraka juga. Dan ada yang sebaliknya, mendapatkan uang dari suatu yang halal, bukan haram, halal, sesuai dengan hukum-hukum syar'i, hukum-hukum agama. Tapi setelah dia dapat keuntungan, dapat harta, dapat uang, digunakan untuk suatu yang haram, ini juga akan masuk neraka. Dan hanya satu yang selamat, mendapatkan harta dari suatu yang halal dan menggunakannya untuk suatu yang halal juga, baru orang ini selamat nantinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia yang mazmuma adalah dunia yang menyebabkan orang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Ini dunia yang mazmuma. Dunia yang